Mitra Bisnis, sudah seperti tradisi, paling tidak sejak 2 bulan sebelum Lebaran, sepertinya menjadi waktu sibuk bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan dinas terkait di tiap daerah untuk bersolek memperbaiki jalan-jalan jalur mudik. Tapi herannya, kenapa proyek triliunan rupiah ini terus terulang tiap tahun? Jalan hanya tahan 3-4 bulan, setelah itu rusak lagi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Mahendra Rianto. Pak Mahendra, apa komentar Anda soal ini? Kenapa nggak kita membuat sebuah jalan yang bisa tahan 20 tahun? Apalagi jalan yang sudah pasti gitu, Pantura gitu ya. Itu merupakan jalur ekonomi ya. Kenapa nggak didesain untuk kuat tahan 20 tahun sekalian gitu. Jadi dana yang dikeluarkan mungkin besar investasi awalnya, tapi setelah itu tidak ada lagi keluar biaya-biaya lain gitu ya. Seperti kita membangun gedung yang pencakar langit gitu ya. Itu pencakar langit bisa tahan 30 tahun ya. Gedung Sarinah itu sampai saat ini masih bisa dipakai. Gitu. Tahun berapa dia didirikan? Wisma Nusantara demikian pula gitu ya. Kok bisa ya? Tapi ketika jalan, kok sangat akurat kita bisa selesai atau bisa bertahan hanya dalam satu musim dan kemudian musim berikutnya dibangun lagi gitu. Ironis ya. Jadi apakah disengaja atau gimana, saya nggak tahu apakah ini berbau proyek gitu. Tapi sedih saya kalau kita berpola pikir seperti itu di era yang akan menjadi era terbuka nanti ketika 2015 market apa single market ASEAN ini terbuka gitu ya. Sedih saya. Jadi kita sebagai pelaku jasa logistik ya di hari-hari lain setelah hari-hari puasa dan lebaran ini kita tersiksa gitu karena di jalan rusak. Kemudian kecepatan tempuh kita dari Jakarta, Semarang, Surabaya, kemudian Sumatera itu pun jadi berkurang kecepatannya. Sehingga utilisasi kendaraan kita berkurang gitu dalam 1 bulan karena tadi terjadi perlambatan. Itu buat pelaku jasa. Kemudian buat yang punya barang ya, karena dia harus mendistribusikan barangnya ke seluruh wilayah Jakarta, Sumatera, Kalimantan. Untuk yang dilalui darat, berarti kan dia bawanya Jakarta, Surabaya dibutuhkan 1-3 hari. Dia harus menstok barangnya atau membuat inventory buffer stock di sana sebanyak 5 hari gitu. 3 hari untuk perjalanan itu, 1 hari untuk kalau ada gejolak, sehingga dia harus taruh inventory sana untuk 5 hari umpamanya. Saya nggak tahu apakah mereka melakukan ini, tapi minimum dilakukan itu gitu, 5 hari. Sehingga kan inventory carrying cost yang ada di dalam stok mereka itu kayaknya dinaik. Bayangkan kalau itu jalan tadi yang saya katakan didesain untuk 20 tahun dan jalan itu bagus, sehingga kendaraan itu bisa berkecepatan tinggi, minimum katakanlah 70-80 km per jam, sehingga daya tempuh Jakarta, Semarang, Surabaya itu bisa berkurang 1 hari. Stok yang ada di cabang-cabang itu atau di daerah-daerah itu akan berkurang. Sehingga si pabrikan atau orang yang akan dagang itu akan menurunkan biaya inventory. Nah, biaya inventory ini kan bisa dilakukan lagi untuk memproduksi yang lainnya gitu. Kan pola berpikirnya harus begitu. Ya, saya ambil contoh di luar negeri ya, ketika dia mengambil kebijakan soal inventory, infrastruktur darat ya. Di Jepang, saya pernah lihat sebuah kebijakan pemerintah untuk transportasi dan logistik, kebijakannya sangat jelas dan detail gitu ya, bahwa tahun depan pemerintah akan meningkatkan kecepatan tempuh kendaraan dari rata-rata sekian kilometer menjadi sekian kilometer. Nah itu terjemahannya adalah infrastrukturnya mesti diperbaiki ini, kerataannya, kekuatannya, segala macam, terus keamanannya, IT sistemnya untuk memonitor kendaraan itu gitu ya. Seperti itu gitu. Jadi kebijakan pemerintah itu bukan hanya makro, tapi masuk ke level mikro. Karena kegiatan ekonomi di daerah itu juga akan menggerakkan seluruh kegiatan ekonomi negara, kan begitu. Nah, kalau orang bilang, itu kan negara maju. Loh, kenapa kita mesti mengulang yang salah kalau kita mau langsung bisa jadi negara maju, kan? Nah, bagaimana Bapak melihat teknologi dan material yang kita gunakan, Pak? Teknologi, material, semua ada di sini. Saya lihat nih ya, di antara semua yang rusak ya, yang paling agak awet jalan Jagorawi ya. Jagorawi itu dibuat tahun 78-an kali ya. Sampai sekarang nggak bisa. Bandingkan dengan Jakarta Cikampek atau tol-tol yang lain lah. Apalagi Cikularang ya, sebentar-sebentar longsor. Sekarang di Cikampek itu longsor, kilometer 47. Nah, kalau kita telusuri siapa yang buat itu, konsultannya siapa, pada zaman kapan, kok bisa gitu. Bukan soal teknis, kemampuan membuat jalan ya. Bisa membuat jalan layang yang model yang di Antasari itu bagus sekali kan, modelnya precast segala macam cepat, kemudian Casablanca bisa kok. Yang canggih-canggih itu BUMN konstruksi kita bagus-bagus gitu ya. Masalahnya mau apa tidak. Kedua tadi bahwa infrastruktur, maintenance infrastruktur ini merupakan proyek atau merupakan investasi gitu. Itu aja, mentalitas itu aja yang kita benahi. Bukan soal teknis, kemampuan teknis banyak loh. Lulusan-lulusan yang baru, apalagi yang udah lama-lama, yang dari universitas terkenal itu sekarang ada di kementerian yang membuat infrastruktur itu banyak. Mau nggak kita membuat sebuah infrastruktur yang kuat? Dulu kita kan juga mau menangkan beberapa tender infrastruktur di Johor Baru sampai ke KL kan? Itu siapa? Kita juga. Sekarang mereka lebih maju dari kita. Dan tenaga ahli kita buat di jalan tol Malaysia itu sampai sekarang mungkin masih bagus gitu ya. Kok bisa ya? Demikian Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Mahendra Rianto. Saya Wendy Lim.